walaupun kita tak pakai serbang. Itu syarat bagi kita. Pakai serbang wajib tak? Eh? Tak wajib. Tak berdosa tak pakai serbang. Tapi walaupun kita tak pakai, kita tak pakai kopiah, tapi kedua ini pakaian Rasulullah, kita kasih dalam hati kita. Itu begitu je, bukan berat sangat. Bukan kena pikul balok tiga batang pagi-pagi. Nah, ni tak. Jangan orang pakai serbang, kita dah lah tak pakai. Beci pula. Zohir tak ada dah. Nah. Bukan wajib kita ikut semua sunnah Nabi. Tengok orang pakai jubah, pakai serbang, kita kasih. Walaupun aku tak pakai, aku pakai jing 501. Baju pula poma, lima seko duk terbang atas dada. Tapi hak ni orang pondok ni pakai serbang, pakai jubah, aku kasih pakai. Orang beriman. Bukan mesti pakai sama gitu. Jangan kita benci. Jangan kita marah. Benda apa yang telah kita sebut dalam dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah, MOU kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita langgar, buruk padahnya. Perjanjian mana boleh langgar? Dalam kalimah syahadah tu macam-macam perjanjian ada. Nah. Batu kita nano, kita lara, kita tak comel pun, tapi kita tak beci benda-benda agama. Alhamdulillah, boleh selamat. Nampak? Dunia akhirat. Nah, kita bukan kaki lebang kan? Bukan kaki bangun malam, tak wajib bangun tahajud, bangun kecing tiga kali. Orang pergi syurga, aku main bola. Tapi kita tak benci benda-benda agama. Walaupun kita ni tak warak, tak lebar, tapi selamat juga. Tak dunia, akhirat selamat. Kalau kita semayang tak tinggal sekali pun, tapi benci pada orang yang beragama, mati tercabut iman. Na'udzubillah. Nah. Maka sekalian itu pada pohon agama yang empat perkara dua, iaitu iman, Islam, tauhid, makrifat. Kerana jikalau ketiadaan salah suatu daripada empat perkara ini, niscaya tiadalah dinamai mukmin. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Iman maknanya kepercayaan. Islam maknanya kita menyerah dengan segala hukum Allah. Tauhid maknanya tidak mensekutukan Allah. Makrifat bukan saja sembahyang, bukan beribadat, tapi kita kenal Tuhan kita sebagaimana yang diberitahu kepada kita daripada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada makrifat, maka biasanya kita tidak akan rasa takut. Nah, kalau kita ada makrifat, makrifat ni bahasa Arab, bahasa Melayu kena, mudah eh? Bukan pelik kan? Bukan makrifat, oh makrifat ni hak kelak ni lah. Oh makrifat ni ilmu tinggi, hei tinggi apa? Makrifat bahasa Arab, Melayu pagi kena, pelik apa? Nah, kena. Tak ada kena, tak ada takut. Tak ada kena, tak ada kasih. Tak ada kena, tak ada rindu. Yang paling penting, takut. Kalau dang kita kena, tak usah kata dia, gambar dia kita takut. Tuang ada hari, gambar baru. Betul tak? Tengok dia bertepi jalan, bukan terapik, gambar terapik. Bukan terapik, gambar saja. Kita tengok, oh, seluruh. Faham? Ada kan gambar dia, gambar terapik, duduk gitu. Tak makan, tak minum siang dia. Duduk gitu. Duduk gitu lah. Rimah ke, hujan ke, panah tak lari. Bukan hidup, mati dah. Gambar terapik. Nah, tapi dah orang kenal, orang slow. Nah, gambar kau takut dah. Allah begitu juga, kalau tak kenal, tak takut. Dah tu yang lawang agama, tak ambuh semayang, duduk judi, duduk kenarok-harok, duduk joget, duduk menari, tak ambuh mari dengar, tak ambuh belajar agama. Tak kenal Allah. Kalau kenal, tak berani derhaka. Nah, kalau kita kenal raja, raja lalu dengan kita, kita langgar raja. Nah, raja mari depan jalan kaki, kita tak kenal. Peduli apa? Pasal kita tak kenal. Tapi kalau kita kenal, raja, kita pun bagi jalan. Betul tak? Makna bila tak kenal, memang mengundang kesusahan.

Dan Muslim, Muslim ni orang yang ada rukun Islam pada tubuh badan dia. Bagi Muslim, kita dengar mengucap dua kalimah syahadah, semayang lima waktu, Islam. Tanang kubur Islam. Dan kalau dia hati dia tak beriman, kita tahu. Semayang masjid. Pergi haji, tapi hati tak beriman kepada Allah. Kita tahu tak dalam hati? Tak tahu. Dan Muslim ke tak? Hukumnya Muslim, tapi tidak beriman. Kita tak tahu hati, Allah yang tahu. Nampak? Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Zahir semayang, zahir ke Mekah, zahir puasa. Mesti kita kata Muslim. Kerana Muslim adalah daripada hukuman zahir. Tapi hati tak beriman kepada Quran, tak beriman kepada hukum dalam Quran, tak beriman kepada Allah, kepada Rasul, maka dia adalah kafir di sisi Allah, Islam di sisi manusia. Kalau mati, tanam kubur Islam. Neh? Boleh jadi tak iman semayang tak? Tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada kitab-kitab. Boleh jadi tak iman? Boleh tak jadi? Boleh jadi? Ah, boleh jadi pasal kita tak kenal. Nak? Pasal apa? Luarnya molek. Dalam dia tak percaya kepada Quran. Boleh jadi tak iman? Tak ada apa-apa. Yang tak boleh jadi ni kafir yang orang kenal. Baru tak boleh jadi tak iman semayang. Kafir yang orang kenal. Faham tak? Orang kenal dia ni memang kafir. Jadi iman semayang. Batal semua makmum. Lepas semayang, Tok Imam pun beri salam. Tadi tak nampak. Pasal Tok Imam pakai selendang. Tok Imam pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mamu tengok. Tak. Sami dah lu. Ha. Batal habis makmu. Tak. Pasal dia orang kata. Tadi jadi imam. Batal semayang. Semua batal. Ha. Pasal apa? Pasal kekufuran dia zahir. Kalau kekufuran imam tersembunyi, tak atas makmum. Pasal makmum mana reti barang hak dalam hati. Nikit bila paling salam tu tiga lain atas dahi. Rendek manaka wurici. Batal tu. Benda yang kita boleh nampak, kita buat imam juga, batal semayang. Benda yang kita tak nampak, kita buat imam, tak atas semayang. Apa contoh? Tu imam tak ingat mandi junub. Sah tak kita ikut? Sah. Lepas salam dah. Makmum tahu tak kalau tu imam mari tak mandi junub? Makmum boleh tahu. Mereka makmum tu bini tu imam. Baru makmum tahu. Bini bini tu imam tau. Abang aku mana mandi junub? Apa jadi imam? Baru dia seorang tahu. Kalau makmum masjid tak tahu, tak tahu nak cong lah, tak tahu. Nah, imam mari dengan jubah orang pun komak lalu. Mana orang tahu? Nah, pasal junub, bukan dia jimak atas masjid. Ha, baru orang nampak belaka. Di rumah tadi, power. Ha. Nah, habis mayang tu imam, Allah tu imam. Tak ingat mandi junub. Makmum, daya qadha. Siapa kena qadha? Tu imam. Nampak? Haa, dia gitu. Sebab tu ulama kata jangan kabur. Kalau kita tak mandi junub, Tok Imam. Kita semayang salam dah, jangan kabur ke makmum. Balik bodoh. Balik wak selambut. Jangan awi nampak ngak rosok. Haa, balik wak warok biasa. Gitu. Haa, tahu dah batas semayang kan. Siapa kat gelap kan? Bau lari adu. Haa, mandi junub. Aku tak dah lah masuk isi pulak. Dia gitu. Nah. Ni ada pula bengongnya Tok Imam buat pengumuman. Pengumuman eh? Saya tadi sebenarnya terlupa mandi junub. Bodohnya Tok Imam. Berat dia kot Tok Imam bodoh gitu. Dah rokok jatuh kondong Tok Imam. Macam-macam halnya. Bila tidak ada iman, tidak dikatakan mukmin.

Baik, dalam perjalanan sampai ke simpang, kalau kita nak pandang pergi panggung wayang boleh tak? Ke jadi cabut steering kereta. Boleh tak pandang? Tak jadi malam ni cendera wasih. Nak? Ha. Baik, pergi panggung wayang sekali malam ni. Nak? Ha. Boleh pergi tak? Boleh pergi kereta. Ke jadi pancik tayar? Ke jadi patah piston? Tak? Boleh pergi. Jadi dibayar di akhirat nanti qadar pilihan kita pada ketika hidup ni. Kita pilih jalan baik, Tuhan bayar dengan syurga. Kita pilih jalan jahat, boleh? Dalam masjid dia nak pergi zina, dia boleh konak mari masjid. Boleh konak? Ke mutusikal dia jadi patah indah kalau konak pergi masjid? Tak? Tapi dipilih teruskan berzina, minum arak, joget. Tuhan azab dia dengan ikhtiar pilihan daripada otak yang Tuhan beri berfikir kepada dia. Nah. Fasiliti kemudahan daripada Allah Ta'ala. Nak buat maksiat pun, mesti kena ada kelengkapan. Mesti ada kemudahan. Tak ada kemudahan nak buat maksiat lagu ni. Kita duduk dengung laumah. Nak berzina dengan awet kali. Berbok jatuh awet gitu. Ya. Kena bangun dulu. Kena pergi mandi dulu. Pakai baju dulu. Start motosikal dulu. Pergi cari dulu. Bira-bira patah dulu. Nak? Ha, kena balik tak jumpa. Bukan senang nak berzina. Oh, nak berzina eh. Ting, jubik depan. Awet. 18 tahun. Eh, bukan gitu. Tu dalam surga. Maknanya kena ketia arak. Nak minum arak? Nak minum arak eh. Ting, tubik motor arak. Ya. Kena pergi beli kedai dulu. Nak beli bodoh gitu, tengok ada orang-orang malu juga. Nusuk-nusuk kek, celah peti. Ha? Ha? Payah juga. Nah. Ha? Usaha masih. Usaha tu dibalas dengan azab sengsara pada hari kiamat. Nah, jasa nak salah Allah Ta'ala, Allah beri akal, beri kekuatan. Melainkan yang terpaksa. Terpaksa, maka kita tak berdosa. Nah, kita dipaksa supaya minum arak. Perapak penjahat tangkap kita suruh minum arak. Dia kata, mu kalau tak minum sebotol ni, gini setau, aku tembok ni. Tangan dia, dia pistol. Kalau lepas-lepas dia ni memang tak gerak. 3-4 orang dah tembok. Nah, hari ni kita kena pula ni. Nah, pistol tangan. Smith & Wesson, .55. Nah, berterabur otak kalau kena. Nah, kita pun takut nak selamat nyawa, minum arak. Dasar tak? Ha, ni baru darurat. Ada stand lagi tak? Ha, tu tak darurat tu. Ha, tu cari gerah. Faham tak? Ha. Sebab apa? Sebab tak minum, nyawa melayang. Nah. Ha. Ada orang yang tak sayang nyawa. Dia sanggup mati tak apa. Itu lain. Itu martabat lain. Martabat Ammar bin Yasir. Martabat Masyitah. Tukang sikat rambut anak Fir'aun. Walaupun dia boleh pura-pura sanggup mati. Itu martabat lain. Ha. Tapi di segi fekohnya, kita minum arak. Kerana takut kena tembok tadi, dimaaf pada syarak. Nabi kata, ila mastukriha minhu. Melainkan orang-orang yang dipaksa daripadanya. Ha, tak apa. Bukan kita sengaja nak. Itu terpaksa. Tak? Ha, bukan kita sengaja. Nah? Ha. Ataupun darurah. Darurah lain. Darurah boleh. Nah? Ha, peluk kau puang. Boleh. Nah? Darurah boleh peluk kau puang. Ha, nak tahu cara dia? Ha, dah. Gerang kau tengok budak-budak ni kau. Peluk situ, peluk sini. Aku kata, hei, cakap lah. Aku cukur janggut, celaka ni. Ha, ha. Dah, boleh kira. Ha, pasal kita buat, itu tak layang ni. Tengok janggut panjang, ada pioh pakai jubah. Malah layang tu, katanya minum. Ha, ha. Boleh, darurah. Nah, boleh peluk lah. Orang puang, kita jalan tepi sungai, jatuhlah sungai. Kita pandai berenang. Ulama kata, wajib terjun kalau tak ada orang lain. Nak selamat nyawa wajib. Kalau kita tak pandai berenang, tak wajib terjun. Sunat. Tapi kalau kita pandai berenang, wajib terjun selamat ni. Bila kita pergi berenang, sapat kat dia, peluk ke pegang baju gitu slow-slow. Takut kena batai semayang. Batai semayang. Kalau gitu. Orang lemah mesti kita peluk. Oh. Nampak? Eh? Peluk tak? Peluk baru boleh naik tanah kat. Maaf waktu. Tak? Haa. Jadi hak tepi-tepi patah semua-semua tu duk peluk mungkin baru lepas lemah. Husnul zanni dia panggil. Suka baik. Orang ngaji boleh peluk lagi. Tak ada apa-apa. Dah. Dan tiada dinamai arif. Kalau tak tidak ada makrifat, tidak dinamakan arif. Arif ni isim fa'il, makrifat masdar. Siapa yang ada arif ni apa? Orang yang ada makrifat pada dia. Kita ni macam-macam benda yang kita boleh kenal di atas kehidupan dunia kita ni. Tapi nombor satu biarlah Allah yang menciptakan kita. Masalahnya kita ini makhluk yang telah melupakan khaliknya sebenar. Ramai mana umat Islam masa zaman tak mengherankan siapa khalik. Tak heran apa erti makrifat. Apa erti iman Islam tak mahu cara. Yang nak caranya biar ekonomi, biar boleh makan kedaruh pagi hitam. Itu bukan umat Islam. Itu sama dengan hok galah sufi duduk dalam taman negara. Umat Islam ni dia berbeza daripada bangsa lain, daripada agama lain. Mereka ini hidup mereka roh dan jasmani. Kalau jasmani saja, makan minum saja, tempat tinggal saja, makan minum. Lembu makan. Lembu makan. Minum. Kubah minum air. Tak pernah miss. Tempat tinggal. Burung ciok je tempat tinggal. Nak? Ini akidah, tauhid, taqwa. Ingat tentang hari akhirat. Ini orang beriman. Itu beza. Nah, kalau cari makan bagi petang saja, apek kedai basikal cari makan. Dia balik dah kanak dia apek. Apek kedai basikal. Betih butuh tu biar orang. Dua pendek je. Petih bi. Anak dia pergi sekolah tak? Dah anak kita pergi sekolah. Baru sering dengan apek. Nah. Cuma apek ni kalau orang bang, orang ajak mari kuliah, tidak mari. Dan kalau orang Melayu, orang ajak mari kuliah, mari surah, tak mari juga. Adik-beradik apek. Itu sahaja. Katalah, mu nak buat nikah kahwin, tak panggil apek dah sekarang. Sebab apa panggil pula? Anak beranakmu kan? Sebab apa pula anak beranak aku? Kena kata gitu. Main. Anak beranakmu kan pasal apek tak pergi surah. Mu tak pergi kat surah. Anak beranak apek. Marah dia. Kalau kata gitu, kata korang, sedap muluk, kata korang. Marah. Dia marah, orang buat salah. Kalau kita kata salah, marah. Macam orang curi, ya? Kalau kita kata curi, marah. Marah tak? Marah, ha? Orang curi, kita kata, dah curi! Suka dengan dia. Betul tak? Tak apa-apa. Ya? Gitu lah. Tak dia, kita gitu tak? Nak? Kerana makna mukmin itu mengiktikadkan dalam hati bahawa Allah Ta'ala ialah Tuhan yang sebenar-benar ni sembah. Sebab tu kita kata, La ilaha illallah, la ma'buda bihaqin illallah. Itu maksudnya. Tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya, La ma'buda bihaqin. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar. Illallah malaikat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faktu yang kita nafi. Dia ada nafi, dia ada isbah. La kalimah nafi. Haraf nafi dia panggil. Nah, ilaha manfi. Berarti dia baca bagi datang. Ilaha. Illa istisna. Ataupun isbah. Nampak? Allahu mustasna. Yang dikecualikan. Yang kita nafi, iaitulah ilaha. Tiada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang sebenar-benar patut disembah. Tak ada waktu. Dan yang ada seorang saja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Tuhan yang tidak disembah dengan sebenar. Ataupun Tuhan pelawak, Tuhan tipu. Itu ramah tu. Daya nafi tu. Tuhan dongeng. Tuhan karut. Tuhan lebong tipu. Tuhan mengarut. Itu daya nafi. Pasal apa? Itu bukan Tuhan. Dan yang kita kata tak ada dah ni. Tidak ada dah Tuhan. Iaitu Tuhan seperti Allah. Tak ada dah. Melainkan Allah seorang. Seperti lagu mana? Iaitu boleh menjadikan langit dan bumi. Boleh menentukan nasib kita. Boleh menjadikan segala perkara. Boleh menghidup. Boleh memati. Boleh beri rezeki. Tak ada tau. Seorang je. Allah SWT. Kalau Tuhan tak boleh rezeki, Tuhan tak boleh gerak, Tuhan tak boleh hidup, Tuhan tak boleh mati, hak tu berlambak-lambak. Tengok kau orang Hindu nyembah, tak-tak, berapa puluh ekor Tuhan. Nah, hak tangan enam, tangan tujuh, hak tengah macam ke duduk main pipa dia kok, begitu tangan. Ha? Ha. Nampak? Ha. Four hands smash, duduk gitu tangan. Ha. Hak tengah backhand dia kok, ha, begitu. Ha. Ha. Macam-macam, hak pusat sini, hak kopek panjang, hak tu bukan Tuhan, hak tu seming. Tapi kalau kita tak boleh marah, ha? Eh ini Tuhan, ha, ini Tuhan aja. Bukan Tuhan bodoh, seming, kata gitu. Ha. Kan dia buat kan, dia panggil tukang daripada India mari. Nak kuih hak sini kata mau, tukang kata berapa ekor mau buat? Berapa ekor mau buat? 18 ekor berkata. Nampak, dia buka buah, kera 3 ekor, gajah 2 ekor. Nah, Tuhan ganeh, seberang meniang, gini, gini, gini. Nah, seming ke, banyak kapur, banyak seming, banyak kapur, licin sikit. Nah, dia buat, capur, ambil pasir, dia buat dengan seminya. Tahu tak seming? Ke sini panggil simen. Buat dengan simen. Takut tak faham, nampak belalok bantai-bantai. Nah, buat, capur pasir. Dia gaul cucuk di tubuh kembes sikit. Kita tengok ah, dia buat tahan. Nah, dia dia curang ni dia buat. Nah, masih lebih kat semin kat tiok ni, dia pun buat dengan gait ah. Suka tu hang ni. Geli. Ha. Dak hidup pun. Batu saja. Yang nyanyi pasir tu, ni berok kucing pula. Gaul buat tahan. Lepas tu tanya pula, mau cak apa? Cak warna kuning. ICI jotong. Kangaroo sudah. Kangaroo bang. Boleh cak muka Tuhan. Itu semua bukan kita nafi. Yang kita nafi dalam la ilaha, tiada Tuhan. Tuhan yang boleh menjadikan langit dan bumi. Tak ada dah. Seorang je. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak? Lepas tu belajar agama ni. Nah, tak rugi. Akan datang siapa nak belajar agama kena bayar duit berpuluh-puluh ribu. Mu nak belajar bab dia tauhid 50 ribu. Tak ada tiba-tiba. Tak ada ngaji. Akan datang ni sebut. Akan terjadi, akan datang. Nampak? Sekarang free lagi. Free kamu tak mau mari lagi. Bodoh ah. Free. Nah. Free saja. Belajar agama di mana-mana boleh. Kita nak belajar fiqah di masjid ni. Tauhid di surah ni. Nah, cukup mudah sekarang. Kenapa tanpa tak mau belajar agama? Cari makan siang padang dah siang. Tuhan beri 8 jam. Cari makan. Cari ilmu agama 1 jam. Bainal maghrib wal isyak. Antara maghrib sampai isyak. Sekejap je. Tak mau mari juga. Nah, malam nak pergi shopping pula. Nak pergi apa. Sama macam hok galah supi. Duduk dalam hutang. Batuk pakai cawak getel. Gaya pakai underwear. Pasal apa? Pasal hak ni cari makan ni pandai. Tak pergi surah balak. Nah. Ni benda banyak ngai atas-atas-atas ni. Tak gamuk mai atas-atas gini. Soalan. Nah. Atas kau kat pelekat sudah. Soalan nak mau. Nah. Nampak? Soalan sedap soal. Hari tu naik udang. Udang kontainer tahu dengar cerita. Kontainer daripada Vietnam nak hantar ke Australia. Nak jatuh dua kontainer. Iaitu udang. Udang yang telah dipacking. Jatuh di seberang takir. Dua hari orang tak tidur. Semua tidur patah belaka. Bahan udang. Seorang satu tong, seorang satu tong. Kontainer panjang. Dia buka dengan bulldozer. Naik atas darat, jatuh tengah laut tu. Laut Cina Selatan naik, tepi patah. Jadi biarlah rezeki ni, kata rezeki orang kapung. Nak, oh. Udang, lepas tu rokok jenis Texas. Tahu Texas? Rokok Texas, kobornya. John Wayne punya rokok. Dua hari tu, kampung sebarang taki, tak ada makan lain. Jepu udang mu. Lepas makan jepu, isap rokok Texas. Nak. Tak ada nak tanya lagi hukum. Masuk dua minggu baru nak tanya hukum. Halal ke tidak? Halal ke tidak? Hanya kata bangang Melayu ni. Orang tanya hukum dulu. Baru makan ke darah. Ha? Metang-metang udang musapu selalu. Dah. Jadi tanya hukum saja beratus-ratus soalan. Bab udang je, tak ada bab lain. Bab udang ni, bab udang ni, udang ni, udang. SMS. Muah kita nak tidur ku 2:30. Nyuk nyuk nyuk nyuk. Ada. Udang ni boleh makan tak ustaz? 3 minggu soalan. Ramah tanya, Surani tanya udang, di ngajar masjid ni tanya udang. Ha tu hari-hari. Seramah-ramah tu selama-lama tu seko dak tahu muah udang. Tak. Ha, berat nanang. Main tanya hukum aja bengong tu. Atau kau skelo. Ha, baru sedak jawab. Ni kita kau jawab juga ah. Jawab juga dia bahang udang. Nanggok bahang. Ha, ni gini. Soal, soal, soal. Baca kat gudu sikit dulu. Nak sembuh. Tak mahu ingat tu mata. Kau apa dah? Dah boleh balik lambat-lambat kan ni. Menik lah tu. Dia... Kalau saya panggil ceramah, dia tulis penceramah bebas. Dia tulis penceramah bebas. Nah, itu bukan penceramah, pengkuliah ya. Bukan penceramah, tak ada ceramah. Kalau nak tulis, pengkuliah bebas. Bebas ni maknanya benda. Ramai agak orang pertikat. Bebas ni maknanya aku nak tubik rumah koko berapa pun, bini aku tak berani marah. Itu maknanya bebas. Ni ramai ni, boleh tubik walang-walang. Tak berani punya. Papa kat pintu, nak buka. Mek kata nak pergi duanya. Dak ni nak berminyak pintu bunyi. Ketua cawangan. Nakut baik. Misal macam latih bogibar. Masuk semula. Dak berani lawangnya. Orang puan. Bukan kat sini lah. Lain pada apa benda ni cenderawasi. Nak. Tuhan buat orang puan ni serba-serbi lembek. Tidak. Serba-serbi tak orang cetong. Kaki tak orang betih, tak orang tangan, tak orang. Tak. Yang gagah mulut se. Betul? Betul tak? Betul. Tengok lain Allah. Tak orang orang puan. Lakang lakang. Pahlang lakang sembang. Faham tak? Tak orang dia. Orang lelaki gagah belaka. Mulut je tak orang. Dalil tengok mak ayah kita. Mak ayah. Hari tu nak mana lebat mulut mak gaya mak ayok mak Haji orang puan ke orang lelaki puan tengok minta maaf lah orang puan atas tutup telinga sekejap faham orang puan Tuhan beri lebih dia mulut orang lain tak orang jalan kalau kita jalan 2 batu pas belakang jalan mana gitu macam patah pinggang nak tu baru tumit lepeh. Kalau tumit tinggi, tinggal terus belakang. Tapi mulut, power apa? Mulut power. Nah, tak berani tubik rumah tu lelaki. Nah, kalau cakap dengan orang tu, kot nakul. Kita kisah mereka, berkata salam. Minum air lah. Dia mana-mana, minum roti canang. Tak apa, aku kenyang dah. Dia cakap kot tikat. Mula lah, aku kenyang dah. Lalai kabuk. Orang puan ada. Orang rumah ada. Tak boleh tu, Bik. Kita kata siapa? Tok Guru Gayung. Tok Guru Gayung takut bini. Dalam langgah, sedangkan hai. Macam-macam. Di rumah. Duduk di rumah kamu. Itu kelebihan orang puan. Bagus dia. Backing. Dan makna Islam itu menjunjung segala titah Allah dan titah Rasulullah. Islam ni, kita sanggup, kita terima, kita serendah, kita tak lawan. Perintah Allah, perintah Rasul. Nak tahu benda perintah Allah dalam Quran. Benda perintah Rasul dalam hadis. Dan siapa nak terang kita? Ulama-ulama. Jangan tanya orang yang bagian gaus min tentang Quran. Bukan tugas dia. Jangan tanya tentang semi pada ulama, tugas masing-masing. Sekarang kita ni benda hukum hakam, kita pergi tanya orang yang tak terlibat dengan hukum hakam. Salah kita. Sepatutnya hukum Quran kita tanya ulama-ulama yang pandai tafsir Quran. Nak tahu tentang hadis, tanya ulama yang pandai tentang hadis. Tapi ulama tak dibenarkan bercakap. Kita tanya ulang orang yang orang-orang biasa. Kita interview orang tepi-tepi jalan. Oh, saudara nampak macam mana hukuman tentang perkara begini? Oh, dagu. Kawan tu ABC elit betul tak kena? Saya rasa hukuman ini tidak relevan lah. Oh. Kemar muluk aku dengar. Ha. Bapa mesti tanya orang tepi jalan dekat pusat beli belah. Ni masalah agama. Tanya ahli agama. Baru betul. Baru dah rasa. Kita nak buat semi. Apa nak tanya tukang kayu? Tukang semi. Nak beli kayu, mesti pergi kedai tukang kayu. Jangan tanya, pergi kedai jual semi. Masalah ni masalah. Masalah elektrik di Tapintah. Mesti tanya TNB. Jangan tanya hospital. Nak? Ah, kita dah betul dah. Tapi dalam bab dunia kita buat betul. Lita pintah cari TMB. Paik bocor cari tukang paik. Tapi dalam bab agama tanya orang-orang jahil. Walaupun ulama telah memberi kenyataan, pergi tanya pula orang jahil. Tanya kawan-kawan dia. Mu rasa guna? Pak ustaz kata malam, aku rasa dah ada benda eh. Ustaz tu keras sikit. Dah kawan mu, kawan kata tak ada apa-apa. Dah kawan mu ustaz kot. Dah kawan aku dah ustaz. Dah buat benda dia jual kapek. Jual kapek kali cakap hukum. Ha, ini jadi mengaruk habis. Mengaruk habis dah jadi. Nah, ha, jadi kita betul semula. Tak salah-salah we jadi comel semula, bukan kata benda. Bukan nak kata mudah pandai pun betul semula. Ikut masing-masing. Kalau maknanya rumah terbakar, orang pergi panggil bomba, tak panggil mesi. Kalau beranak, orang tak panggil polis, panggil mesi. Faham? Ini kita terbalik ah. Nah, nak beranak pergi panggil polis. Polis nak sambung, polis jadi tok bidang. Jadi nah, ha. Ular masuk dalam rumah pergi panggil orang jual skrin, mana boleh panggil bomba. Neh, ha, jadi bab agama, hukum hakam, akidah, Quran, hadis, halal haram. Balik kita dengar ulama-ulama yang harus bercakap kali ini. Orang yang tak boleh cakap kali ini, senyap jangan bising. Nampak? Islam maknanya kita terima apa hukum daripada Allah dan Rasul. Hukum Allah dalam Quran, hukum Rasul dalam hadis. Kita tak sempat dengan Nabi, sahabat yang kumpulkan hadis. Sahabat beritahu kepada tabi'in, tabi'in beritahu kepada tabi' tabi'in. Sapa kepada ulama-ulama hadis, Imam Nasa'i, Tirmizi, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lebih kurang 30 orang ulama hadis, mereka simpan dalam kitab-kitab mereka. Sampai kepada kita cukup senang ada dijual di mana-mana kitab, kedai kitab. Kita kata nak beli hadis Sunan Abu Daud, ada dah 5,000 hadis depan kita. Saya nak Sahih Bukhari 7,000 hadis, mari depan kita. Tak payah berlelah payah. Nak siap dengan saraf. Fekoh ada, tafsir ada, macam-macam hak. Cukup mudah. Nah, ha, jadi perbetulkan agama kita. Agama kita ni sikit berbanding dengan dunia kita. Dunia kita banyak, agama kita sedikit. Jadi kita ada banyak sikit soalan malam ni. Nah, ha, lebih kurang 20 minit ni boleh. Eh, kita jawab soalan. Jadi kita berhenti kat tu lah. Eh, sambung bulan depan mana pula? Bulan depan masjid ni. Saya budak tahu kok. Ya? Yeah? Masjid Al-Fatah di mana? Sini ke? Ke depan Kuantan. Ha, Masjid Al-Fatah. Ha? Ha? Batu 3. Ha, mujur jangan batu 2 dah. Ha? Batu 3. Nah, minggu ketiga hari Isnin. Nah, kita berhenti dekat dan makna Islam itu menjunjung segala titah Allah dan titah Rasul, dan kita jawab ada beberapa soalan. Ah, ni ada. Masjid Balut Pantai. Balut Pantai pula. Kuliah bulan Mei pada 21 bulan di Masjid Balut Pantai. Bukan Al-Fatah deh. Di Balut Pantai. Balut Pantai 10 batu daripada sini lah. Baik. Banyaknya.